Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhal ladhina amanu attaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, setiap mukmin dan mukminah pasti berharap ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga berharap agar dimasukkan ke dalam surganya dan dijauhkan dari nerakanya. Maka barakallahu fikum, hendaklah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan kesempatan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita untuk bermajelis ilmu. Karena di antara keutamaan majelis ilmu tersebut adalah apa yang telah disebutkan tadi, Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan memasukkan orang-orang yang bermajelis ilmu ke dalam surga dan menjauh dan dijauhkan dari nerakanya. Tentu mereka akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala atas dosa-dosanya. Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisahkan ada beberapa para malaikat yang mendapatkan tugas dari Allah untuk berkeliling di muka bumi. Mereka mencari majelis-majelis ilmu, lalu mereka hadir di dalamnya, menaungi mereka dan mendoakan rahmat untuk mereka. Kemudian tatkala majelis tersebut telah selesai, para malaikat tersebut naik ke atas langit dan mereka ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tentu dalam keadaan Allah lebih mengetahui. Allah subhanahu wa ta'ala bertanya kepada para malaikat tersebut, min aina ji'tum, dari mana kalian datang? Fayaquluna ji'na min indi ibadin laka fil ardi. Mereka menjawab, kami datang dari hamba-hambamu di muka bumi, dari sisi hambamu di muka bumi. Yusabbihunaka wa yukabbirunaka wa yuhallilunaka wa yahmadunaka wa yas'alunaka, yang mereka senantiasa memujimu, bertasbih, bertahmid, dan mereka meminta sesuatu kepadamu. Qala madza yas'aluni, kata Allah, apa yang mereka minta dariku? Qalu yas'alunaka al-jannah, qalu yas'alunaka jannataka, jawab para malaikat, meminta darimu agar dimasukkan ke dalam surga. Qala wa hal ra'u jannati, kata Allah, apakah mereka telah melihat surgaku? Qalu la ay rabbi, jawab para malaikat, tidak, mereka belum melihat surga. Qala fa kaifa law ra'u jannati, lalu kata Allah, lantas bagaimana lagi kalau mereka telah melihat surgaku? Qalu wa yastajirunaka, kata para malaikat kembali, ya Allah, mereka juga meminta perlindungan kepadamu. Wa mimma yastajirunani, kata Allah, dari hal apa mereka meminta perlindungan? Qalu min narika ya Rabbi, jawab para malaikat, mereka meminta perlindungan dari nerakamu ya Allah. Qala wa ra'au nari, kata Allah, apakah mereka telah melihat nerakaku? Qalu la, jawab mereka, tidak, mereka belum melihat neraka, namun mereka telah mendengar bagaimana kerasnya siksaan neraka. Qala fa kaifa law ra'au nari, kata Allah, lalu bagaimana lagi kalau mereka telah melihat siksa nerakaku? Qalu wa yastaghfirunaka, lalu kata para malaikat, mereka juga meminta ampun kepadamu ya Allah. Qala fayaqul, lalu jawab Allah subhanahu wa ta'ala, qad ghafartu lahum fa'a'taituhum ma sa'alu wa ajartuhum mimma stajaru. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sungguh aku telah mengampuni mereka, orang-orang yang bermajelis ilmu tersebut, dan aku akan memasukkan mereka ke dalam surga dan melindungi mereka dari siksa neraka. Ini keutamaannya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga jangan pernah merasa bosan, dan tidak ada salahnya selalu menghadiri majelis ilmu, bahkan keutamaannya sangat besar. Fayaqulun, lalu kembali malaikat berkata, ya Rabbi, fihim fulanun abdun khatta. Wahai Rabbku, di dalam majelis itu ada fulan, ada seseorang yang suka berbuat dosa, yakni yang sering berbuat kesalahan, sering berbuat maksiat. Innama marra fajalasa ma'ahum, hanya saja dia melewati majelis ilmu dan duduk bersama mereka. Ya. Jadi duduknya itu tidak dimaksudkan, tidak disengaja. Lewat ada majelis ilmu, dia duduk ikut. Dalam keadaan hamba ini sering berbuat kemaksiatan. Jadi para malaikat seolah-olah mengatakan, di sana ada seseorang yang banyak dosanya, banyak kesalahannya. Ya. Bagaimana bisa mendapatkan keutamaan seperti itu? Kata Allah, walahu ghafartu. Kata Allah, dia juga mendapatkan ampunanku. Ini keutamaan yang besar. Bermajelis ilmu termasuk sebab mendapatkan ampunan dari Allah Azza wa Jal. Humul qawmu la yashqa bihim jalisuhum. Ini yang menjadi perhatian kita. Humul qawmu la yashqa bihim jalisuhum. Mereka, orang-orang yang bermajelis ilmu, adalah kaum yang tidak merugi siapa saja yang bergabung dengan mereka. Mereka adalah kaum yang tidak akan merugi siapa saja yang bergabung dengan mereka. Kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, ini juga menunjukkan kepada kita keutamaan seorang itu senang, sering bergabung dengan orang-orang soleh, tidak menjauh dari mereka. Ya. Tidak menyendiri, namun berusaha bergabung bersama orang-orang soleh. Semoga dengan itu dia akan mendapatkan keutamaan rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Naam. Dalam riwayat At-Tabrani disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam As-Sahihah, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, "Ma jalasa qaumun yadhkuruna Allah." Tidaklah satu kaum yang mereka bermajelis mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, illa nada mudadin minas sama, melainkan ada yang menyeru dari atas langit, ankumu maghfurul lakum qad buddilat sayyiatikum hasanat. Ada yang menyeru dari atas langit, sungguh kalian bangkit dalam keadaan telah diampuni dan kesalahan-kesalahan kalian telah terganti menjadi kebaikan-kebaikan. Yani diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Ini semua janji yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya yang sahih. Kita semua berharap semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan duduknya kita di majelis ilmu ini sebagai sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Pada kesempatan malam hari ini kita akan murajaah, mengulangi sedikit pembahasan berkaitan dengan salat, terkhusus berkaitan dengan mawaqitus salah, waktu-waktu salat. Disebutkan dalam kitab Fiqih Miyassar, salat lima waktu itu memiliki waktu-waktu yang telah ditentukan. Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah Ta'ala surat An-Nisa ayat 103, inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat adalah kewajiban, kewajiban bagi kaum mukminin, kitaban mawquta, yang telah ditentukan waktu-waktunya, yang telah ditentukan waktu-waktunya. Wa hadhihi al-mawaqitu al-aslu fiha hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Waktu-waktu salat disebutkan dalam hadis riwayat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dari hadis sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma dalam riwayat Muslim, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, waktu zuhri idza zalatis syamsu. Waktu zuhur, ini yang pertama, waktu salat zuhur, apabila matahari telah tergelincir dari tengah langit, dari tengah langit, dari atas langit, bagian tengah. Wa kana dhillu rajuli katulihi ma lam yahduril asra, sampai bayangan seseorang panjangnya sama ya dengannya. Jadi waktu zuhur dimulai dari tergelincirnya matahari sampai bayangan benda atau bayangan orang itu sama ukurannya dengan orangnya, dengan bendanya. Malam yahduril asra, sebelum tiba waktu asar. Wa waqtul asri malam tasfaris syamsu. Lalu kata Nabi, dan waktu salat asar dari akhir habisnya waktu zuhur sampai matahari menguning, sampai matahari menguning. Wa waktu salatul maghribi malam yaghibis syafaq. Sedangkan waktu salat maghrib dari terbenamnya matahari sampai hilangnya rona merah, sampai hilangnya rona atau cahaya merah dari cahaya matahari. Wa waqtul isya'i, wa waqtu salatil isya'i ila nisfil lailil awsat. Dan waktu salat isya sampai pertengahan malam, dari hilangnya rona merah sampai pertengahan malam. Wa waqtu salatis subhi min tulu'il fajri ma lam tatlu'is syams. Dan waktu salat subuh dari terbitnya fajar shadiq sampai terbitnya matahari, sampai sebelum terbitnya matahari. Hadis ini hadis riwayat Muslim, di antara sekian hadis yang menunjukkan waktu-waktu salat. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah, kita mulai dari salat zuhur. Disebutkan tadi oleh Nabi, waktu salat zuhur dimulai dari tergelincirnya matahari. Aimailuha an kabiris sama ila jihatil maghrib, yaitu matahari yang mulai condong dari puncak sama, dari puncak langit ke arah barat, ke arah barat. Jadi waktu salat duhur dimulai dari tergelincirnya, yakni mulai condongnya matahari ke arah barat dari tengah langit. Kita ketahui matahari terbit dari arah timur. Ketika terbit matahari, ya, saat pagi hari itu bayangan benda memiliki bayangan, ya. Sepakat ya? Benda memiliki bayangan. Bayangan benda tersebut pada pagi hari lebih panjang dari bendanya, atau lebih pendek, atau tidak ada bayangannya? Siapa yang ingin menjawab? Bayangan benda, anggap jam 8, jam 9. Bayangan benda, bayangan suatu benda itu lebih panjang atau lebih pendek dari bendanya, atau tidak ada bayangannya? Naam? Lebih panjang. Ahsantum barakallahu fikum. Lebih panjang. Jadi bayangan benda dari pagi mulai pagi hari itu lebih panjang. Semakin meninggi semakin memendek. Terus memendek, anggap sampai jam 12 siang. Ya, ini sekedar contoh. Semakin mendekati jam 12, semakin memendek. Terus memendek sampai seperti tidak ada bayangan. Ya. Nah, kata para ulama, tidak mungkin bayangan itu hilang habis, pasti ada tersisa sedikit atau jengkal atau kurang. Ketika bayangan benda itu berhenti, ya, pada pertengahan siang, tidak lagi memendek, berhenti, nah itulah saat matahari tepat berada di atas kita. Dan itu waktu dilarang sholat. Ya, anggap tadi jam 12. Jam 12 matahari tepat di atas kita. Ya, tidak bergerak. Saat matahari itu tidak bergerak, maka bayangan benda juga tidak bergerak. Diam, tidak memendek lagi. Nah, saat itulah saat dilarang untuk sholat. Ya. Termasuk waktu dilarang untuk sholat. Kata para ulama, waktunya sebentar, enggak lama, mungkin ada kurang lebih 5 menit atau kurang. Ya. Jadi saat itu matahari diam berada di atas kita. Ketika mulai bergeser ke arah barat, nah itu mulai masuk waktu zuhur. Itulah mulai masuk waktu zuhur. Tergelincirnya matahari ke arah barat. Kemudian wa yamtaddu waqtuha ila an yasira dhillu kulli syai'in mislahu fitul. Kemudian waktu salat zuhur terus berlangsung sampai bayangan benda sama dengan bendanya. Ya. Ini. Jadi tadi ketika matahari mulai bergeser ke arah barat, bayangan benda mulai kembali memanjang. Ya. Jadi kita ketahui pagi hari bayangannya lebih panjang, semakin siang semakin memendek, sampai tiba bayangan itu berhenti. Ketika mulai bergeser, bayangan itu kembali memanjang, terus memanjang. Ya, itulah waktu sholat duhur. Ketika bayangannya sama dengan bendanya, anggap 1 meter bendanya, bayangannya juga 1 meter, maka itu waktu terakhir sholat duhur, waktu akhir sholat duhur, sampai bayangan benda sama dengan bendanya. Kemudian kata penulis kitab, wa yustahabbu ta'jiluha fi awwali waqtiha, dan disukai, disunnahkan menyegerakan salat zuhur ketika awal waktu. Ya, ketika awal waktu disunnahkan untuk menyegerakannya. Ya. Maksudnya setelah mengerjakan salat sunnah qabliyah sebelum zuhur itu ada 4 rakaat. 2 rakaat ataukah boleh juga disunnahkan mengerjakan 4 rakaat. Setelah itu disunnahkan segera mengerjakan salat zuhur. Hal ini sebagaimana dalam riwayat Tirmidzi disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah, Kata Ummu Salamah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asyaddu ta'jilan lidh-dhuhri minkum. Kata Ummu Salamah, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling menyegerakan salat zuhur dibanding kalian. Yani beliau hukum asalnya beliau menyegerakan salat zuhur setelah mengerjakan salat sunnah qabliyah. Illa idashtaddal harru, kecuali kalau kondisi sangat panas. Kecuali kalau kondisi sangat panas. Fa yustahabbu ta'khiruha ilal ibradi. Maka disunnahkan menunda salat zuhur sampai kondisi mendingin. Ya. Dalam hadis riwayat muttafaqun alaihi Bukhari Muslim, kata Nabi alaihi salatu wasalam, "Idza ishtaddal harru fa abridu bis shalah. Fa inna shiddatal harri min faihi jahannam." Apabila kondisi cuaca sangat panas, ya, yang menyebabkan seorang itu mungkin tidak bisa khusyuk, ya, karena cuacanya sangat panas, atau mungkin mengeluarkan keringat yang berlebih, ya. Kata Nabi, fa abridu bis shalah, maka tunggulah dingin, tunggu cuaca, ya, kondisinya lebih mendingin, baru mengerjakan sholat duhur. Fa inna syiddatal harri min faihi jahannam, karena sungguhnya panas yang sangat itu, cuaca yang sangat panas itu termasuk dari uapnya neraka jahannam. Ya. Ini hadis yang sahih. Jadi dalam kondisi cuaca yang sangat panas yang menyebabkan sholat tidak khusyuk, dianjurkan untuk menunda sholat duhur sampai kondisi lebih mending atau mendingin. Ini termasuk sunnah dan bukan wajib, hukumnya sunnah, bukan wajib. Hanya saja para ulama menyebutkan bagaimana kalau kondisi pada masa kita di mana masjid-masjid, ya, sudah memiliki alat-alat pendingin, kipas angin, AC dan semisalnya, yang mana sudah bisa menghilangkan sebab tidak khusyuk tadi. Ya. Terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ya. Sebagian mengatakan tetap dianjurkan, disunnahkan untuk menunda salat duhur kalau memang para jamaah sepakat, ya, untuk menundanya. Asy-Syaikh Ibnu Baz rahimahullahu taala, Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu, beliau pernah ditanya dengan pertanyaan, "Idza huddiyatil awqatu waqtul adzani, lahum an yubarridu?" Wahai Syekh, bagaimana kalau kondisinya di negeri atau di kampung itu waktu-waktu adzan telah ditetapkan? Sudah diketahui bersama waktu adzan jam sekian dan jam sekian. Apakah juga dianjurkan menunggu sampai cuaca dingin, ya, cuaca lebih mending? Kata beliau, la, idza huddidat yamtathiluna li anna hadza yusabbibu al-ikhtilaf wa tanazu' fattifaquhum aula min at-tanazu'. Kata beliau, jangan ditunda kalau memang sudah ada waktu azan yang ditetapkan bersama. Kenapa? Kalau ditunda, sudah ada waktu azan yang diketahui bersama, ya, ini bisa menyebabkan ikhtilaf, perselisihan, dan mereka bersepakat, kaum muslimin tidak berselisih, itu lebih utama daripada mereka berselisih. Terlebih lagi kalau seandainya kondisinya mereka belum paham tentang sunnah ini, ya. Dan juga kalau di negeri kita, insya Allah cuaca panasnya tidak terlalu berlebih, ya, dibandingkan misalkan di negara timur sana pada zaman Nabi, ya, di Madinah, di Makkah atau Kadiaman, itu kalau musim panas sangat panas, ya, sampai pun malam hari. Naam. Asy-Syaikh Fauzan hafizahullah, beliau juga pernah ditanya kurang lebih dengan pertanyaan semisal, Kata beliau, yusalluna awwalal waqti li'annahu zalas sabab. Pada masa kita ini, berkaitan dengan masjid-masjid, sudah ada AC-nya, sudah ada kipasnya. Kata beliau, mereka mengerjakan sholat di awal waktu, sholat duhur, karena sebab disunnahkan untuk diakhirkan itu telah tidak ada, telah hilang. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ini sholat duhur. Berikutnya, wa sholatul asri, waktu sholat asar, yabda'u waktuha min nihayati waqti dhuhri. Waktu sholat asar dimulai dari berakhirnya waktu sholat duhur. Jadi berakhirnya waktu sholat duhur tadi, ketika bayangan benda sama dengan bendanya, ketika mulai melebihi, maka itulah masuk waktu sholat asar. Wa yantahi bi ghurubi syamsi ay inda akhiril isfirar. Dan berakhir waktu sholat asar sampai matahari menguning. Sampai matahari menguning. Wa yusannu ta'jiluha fi awalil waqti, juga disunnahkan menyegerakan sholat asar pada awal waktu. Wahiyya sholatul wusta, dan sholat asar adalah sholat al-wusta yang disebutkan dalam ayat, hafidhu ala salawati was sholatil wusta wa kumu lillahi qanitin. Hendalah kalian menjaga waktu-waktu salat dan juga waktu salat wusta, yakni salat asar, salat pertengahan. Wa qumu lillahi qanitin. Dan berdirilah kalian ketika salat dalam keadaan khusyuk. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Waktu salat asar ini terbagi menjadi dua yang disebutkan oleh para ulama. Waktu salat asar terbagi menjadi dua. Yang pertama disebut waktun ikhtiyari, waktu dalam kondisi lapang, bukan dalam kondisi darurat atau kondisi tidak lapang. Waktun ikhtiyari. Yang kedua adalah waktun ittirari, waktu bagi orang yang kondisinya tidak lapang, sedang sakit atau sedang safar dalam perjalanan, ya, ini kondisinya tidak lapang. Jadi ada dua waktu, waktun ikhtiyari, ada waktun ittirari. Adapun waktu ikhtiyari, waktu bagi seorang yang kondisinya lapang, adalah waktunya dimulai dari berakhirnya waktu sholat zuhur sampai yang disebutkan tadi menguningnya matahari. Perhatikan, sampai menguningnya matahari, sinar matahari menguning, belum terbenam, masih menguning. Dan ini pendapat yang disebutkan oleh Imam Ahmad, ya, Abu Hanifah Al-Auza'i, dan juga pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah, Syekh Abdul Rahman As-Sa'di, dan juga dikuatkan oleh Syekh Ibn Utsaimin. Ya. Jadi waktu ikhtiyari bagi orang yang kondisinya lapang, salat asar waktunya dari sampai menguningnya matahari. Mungkin antum pernah mendengar, waktu akhir salat asar adalah ketika bayangan benda dua kali lebih panjang daripada bendanya. Ya. Misalkan benda tongkat 1 meter, bayangan benda 2 meter. Ini berarti bayangan benda dua kali lebih panjang daripada bendanya. Sebagian berpendapat demikian. Dan ini yang dikuatkan oleh Syekh Bin Baz rahimahullah. Jadi beliau menguatkan pendapat akhir waktu sholat asar sampai bayangan benda dua kali lebih panjang daripada bendanya. Dan dua pendapat ini sangat berbeda hasilnya. Kalau kita perhatikan, anggap waktu sholat asar jam 4, ya, anggap jam 4 sore, bayangan benda menjadi dua kali lebih panjang daripada bendanya, itu tidak lama, ya, mungkin setengah jam, setengah lima atau kurang, bayangan benda sudah dua kali lebih panjang. berarti sedikit sekali, sebentar sekali waktu sholat asar. Ya. Adapun pendapat yang pertama tadi, sampai menguningnya matahari, ya lama, sampai mungkin setengah enam atau mendekati jam enam baru matahari menguning, seperti itu. Jadi perbedaan yang cukup jauh dari dua pendapat ini. Dan yang rajih adalah pendapat yang pertama tadi, bahwa akhir waktu sholat asar bagi orang yang kondisinya lapang sampai matahari menguning. Itu yang pendapat yang lebih kuat. Kemudian yang kedua, waktun ittirari. Waktu sholat asar yang kedua adalah waktu ittirari, yaitu bagi orang yang kondisinya tidak lapang, sedang sakit atau sedang ada kesibukan yang mendesak. Misalkan seorang dokter yang sedang bekerja, misalkan sedang melakukan tindakan yang cukup lama, misalkan, atau kondisi yang lain. Akhir waktu bagi orang yang kondisinya tidak lapang sampai terbenamnya matahari, ya, sampai terbenamnya matahari. Ambil contoh, misalkan terbenam matahari jam 6 lewat 10, ya. Menguningnya matahari jam 6 kurang 10 atau jam 6. Anggap jam 6 itu matahari sudah mulai menguning, mendekati terbenam. Maka orang yang kondisinya lapang, waktu akhir baginya adalah sampai jam 6 tadi. Orang yang kondisinya tidak lapang, akhir waktu sholat asar baginya sampai jam 6 lewat 10. Ya. Dan tidak boleh seorang sengaja, seorang yang kondisinya lapang, sengaja mengakhirkan sholat asar sampai mendekati terbenam. Maka itu kata Nabi, tilka sholatul munafikin, itulah sholatnya orang munafik. Beliau sebutkan tiga kali, tilka sholatul munafikin, tilka sholatul munafikin, sholatnya orang munafik yang mendekati keluarnya waktu. Ini yani pada sholat asar, mereka sholat ketika sudah hampir terbenam matahari. Ya. Disebutkan ketika terbenamnya matahari itu munculnya qarnain syaitan, munculnya dua tanduk syaitan. Ya. Sehingga seorang yang kondisinya tidak lapang, jangan sengaja menunda sampai waktu tersebut. Kemudian yang berikutnya, waktu tadi penting sholat asar kita tanbih, karena ada peringatan keras dari Nabi, man taraka sholatal asri faqad habita amalu. Barang siapa yang sengaja meninggalkan sholat asar sampai keluar waktunya, maka batal semua amalnya pada hari itu. Pada hari itu. Waktu sholat maghrib, min ghurubi syamsi ila maghribi syafaq al-ahmar. Waktu sholat maghrib, dari terbenamnya matahari sampai hilangnya rona merah. Sampai hilangnya rona merah. Amma salatul isya, kemudian waktu salat isya, fayubda'u waktuha min maghifi syafaqil ahmar ila nisfil laili. Waktu sholat isya dimulai dari hilangnya rona merah sampai pertengahan malam. Sampai pertengahan malam. Ya. Waktu sholat isya juga ada dua. Mirip dengan sholat asar tadi, ada waktun ikhtiari, waktu bagi orang yang lapang, dan waktu bagi orang yang kondisinya tidak lapang, waktun ittirari. Sedangkan waktu ikhtiari, waktu sholat isya bagi orang yang kondisinya lapang, itu sampai pertengahan malam. Ya. Ini pendapat yang rajih, pendapat yang lebih kuat. Di sana ada pendapat yang lain mengatakan sampai sepertiga malam terakhir. Ya. Namun yang rajih sampai pertengahan malam. Jadi kalau memang seorang itu kondisinya lapang, ya, tidak mendesak, maka diperbolehkan untuk sholat isya dari di antara waktu tersebut. Sedangkan yang kondisinya mendesak atau kondisinya tidak lapang, sedang safar atau sedang sakit, ya, dia butuh istirahat terlebih dahulu, misalkan ingin mengakhirkan sholat isya, maka kondisi atau waktunya lebih panjang yaitu sampai terbitnya fajar shadiq, sampai mendekati subuh, ya. Ini khusus bagi yang kondisinya tidak lapang, ya. Sampai mendekati subuh. Kemudian waktu sholat subuh juga ada dua. Pertama, waktun ikhtiyari, waktu bagi orang yang kondisinya lapang, min tulu'il fajri tsani ila tulu' asyams atau ila an yasfarra an-nahar, sejak terbitnya fajar shadiq sampai kondisi terang, ya, sampai kondisi terang. Ini waktu orang yang lapang, ya, kondisinya lapang. Ketika dia misalkan, ya, bukan sholat berjamaah, kecuali sholat berjamaah harus segera mengerjakannya bersama jamaah kaum muslimin. Mungkin dia sedang sendirian, ya, di satu tempat, maka waktu sholat subuh baginya sejak terbitnya fajar shadiq sampai kondisi agak terang, ya, belum terbit matahari. Sedangkan waktu bagi orang yang tidak lapang, kondisinya tidak lapang, maka waktu sholat subuh baginya sampai terbitnya matahari, yakni sebelum terbitnya matahari, lebih panjang sedikit waktunya. Ini yang disebutkan oleh para ulama. Barakallahu fikum. Dan dikecualikan juga kondisi seorang yang ingin menjamak sholat. Beda halnya seorang yang ingin menjamak sholat bagi waktu-waktu yang bisa dijamak, yang bisa digabungkan, maka waktunya lebih panjang. Waktu sholat duhur, sholat duhur dan asar ini boleh dijamak, boleh digabungkan, maka boleh dia mengerjakan kedua sholat itu pada waktu duhur atau pada waktu asar. Demikian juga maghrib dan isya, ketika kondisinya dia ingin menjamak, waktunya panjang, boleh dia mengerjakan maghrib dan isya pada waktu maghrib atau dikerjakan pada waktu isya, kondisinya lebih panjang. Dan yang kita ketahui bersama, jamak sholat diperbolehkan ketika seorang melakukan perjalanan safar, ya, ataukah ada uzur yang lain. Dan kata para ulama juga diperbolehkan terkadang untuk menjamak sholat walaupun tidak sedang safar, ya, apabila ada keperluan, misalkan seorang yang sakit, ya, boleh baginya menjamak sholat. Kemudian kata penulis kitab, hadhihi hiya al-awqatu allati yushra'u ada'u shalawatil khamsu fiha fa yajibu 'alal muslimina ataqayyudu bidzalik. Inilah waktu-waktu salat yang seorang muslim dianjurkan mengerjakan pada waktu-waktunya, wal muhafadhatu 'alaiha fi waqtiha, dan selalu menjaga waktu-waktu salat tersebut. Kerjakan salat pada waktunya, jangan sampai keluar dari waktunya. Karena Allah tawa'ada alladziina yu'akhirunaha 'an waqtiha. Karena Allah telah mengancam orang-orang yang mengerjakan salat keluar dari waktunya. Fawailun lil musallin. Ini. Alladziina hum 'an salatihim sahun. Celaka, wail. Sebagian menafsirkan wail lembah di neraka. Yani neraka bagi orang-orang yang salat. Siapa itu mereka? Mereka yang sholat lalai dari sholatnya. Sebagian penafsiran, lalai dari sholatnya, dia mengerjakan sholat telah keluar waktunya. Misalkan sholat subuh sengaja dia akhirkan sampai terbit matahari. Sholat asar sengaja dia lalai, tidak menjaga, dikerjakan ketika sudah sholat, sudah masuk maghrib. Ya, ini khawatir mendapatkan ancaman. Bahkan yang lebih dari itu, para ulama mereka menyebutkan, apa hukum seorang yang sengaja meninggalkan sholat atau sengaja mengerjakan sholat keluar dari waktunya yang diizinkan, yang ditentukan, ya, dengan sengaja. Beda kalau tidak sengaja. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, kata Nabi SAW, man nasiya sholatan au nama anha, barang siapa yang lupa sholat, mungkin lupa, mungkin, ya, entah bagaimana, ini disebutkan oleh Nabi, barang siapa yang lupa mengerjakan sholat atau tertidur, ya, fakafaratuha an yusalliyaha idza dzakaraha la kafarata laha illa dzalik, maka tebusannya, tebusan kesalahannya adalah segera mengerjakan sholat, segera mengerjakan sholat, tidak ada kafarah selain itu. Jadi yang tidak sengaja lupa atau tertidur dari sholat, bangun atau dia ingat, segera mengerjakan sholat walaupun sudah keluar waktunya, dia dimaafkan kalau seperti itu. Ya, jadi tidak sengaja. Kalau seorang yang sengaja, para ulama membahas bagaimana hukumnya. Seorang yang sengaja meninggalkan sholat, apakah dia harus mengganti, harus mengqadha istilahnya, seperti puasa, ya kan ada mengqadha puasa. Sholat demikian, bagaimana hukumnya? Jumhur, mayoritas para ulama mengatakan bahwa yang pertama dia berdosa dengan dosa besar, yang sengaja meninggalkan atau sengaja mengerjakan sholat sampai keluar waktunya. Dia mengerjakan dosa besar dan wajib mengganti, tetap wajib mengerjakan sholat, ya, dengan dalil-dalil yang mereka sebutkan. Di antaranya mereka mengkiaskan, menyamakan dengan kondisi yang lupa. Kata mereka, kalau yang lupa saja diperintahkan untuk mengganti, tentu yang sengaja juga diperintahkan untuk mengganti. Dan para ulama yang lain mengatakan tidak perlu mengganti karena dia kafir, karena sengaja meninggalkan sholat. Ini sebagian para ulama. Dan pendapat yang lain dinukil dari Ibnu Hazm, beliau menukil dari sekelompok para sahabah dan para tabi'in. Dan ini pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Al-Qayyim, Syekh Al-Albani, Syekh Muqbil, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahumullahu taala. Mereka semua berpendapat yang sengaja meninggalkan sholat sampai keluar waktunya, atau dia mengerjakan sholat telah keluar waktunya, maka tidak ada qadha. Walaupun dia sholat 1000 kali, ya tidak ada qadha. Kalaupun dia mengganti, tidak bermanfaat, ya. Dia telah melakukan dosa besar. Yang wajib adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak amal saleh, namun salat yang dia tinggalkan dengan sengaja sampai keluar waktunya tidak bisa dia ganti. Ya. Kenapa? Karena tidak ada dalilnya. Dalil hanya menyebutkan bagi orang yang lupa atau bagi orang yang ada uzur, tertidur. Ini sama halnya seperti puasa Ramadan. Seorang yang sengaja meninggalkan puasa Ramadan tanpa ada uzur yang syar'i, juga ada dua pendapat. Ada yang mengatakan dia harus mengganti puasanya, dan yang rajih dia tidak perlu mengganti puasanya. Yang wajib dia bertaubat, memperbanyak amal saleh. Adapun puasa yang sengaja dia tinggalkan tanpa uzur, walaupun dia puasa sebanyak apapun, tidak bermanfaat. Sama seperti sholat, ketika dia sengaja mengerjakan sholat keluar waktunya atau sengaja meninggalkan sholat sampai keluar waktunya, tidak ada qadha baginya. Yang ada kewajiban dia bertaubat kepada Allah dan memperbanyak amal saleh. Ini pendapat Allahu a'lam yang lebih mendekati kepada kebenaran atau lebih kuat. Allahu taala alam bisawab. Ini semua ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, menunjukkan kepada kita pentingnya menjaga waktu-waktu salat, pentingnya mengerjakan salat pada waktu-waktunya. Allah Ta'ala alam bisawab. Ini yang bisa disampaikan pada pertemuan kita malam hari ini. Semoga memberikan kepada kita ilmu nafi' wal amal salih. Wabillahi taufiq. Subhanakallahumma bihamdik. Asyadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin.